Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. An-nadhr ats-tsani. Ya. Na'am. Man yaqra? Ada kitab antum? PDF. Oh. تفضل تفضل النظر الثاني في الإرث من فلا يورث ما دامت مدة تربص باقية لأن الأصل بقاء حياته فإذا انقضت مدة التربص حكمنا بموته وقسمنا تركته على من كان وارثا منه حين انقضائها ثم إن استمر جهل حاله فالحكم باق وإن تبين أنه مات قبل ذلك أو بعده فماله لورثته حين موته وإن تبين أنه حي فماله له. طيب إني النظر الثاني يا يعني في الإرث منه mengenai warisan dari al-mafqud. Fala yurathu madamat muddatu tarabbusi baqiyatan. Maka tidak diwarisi ya, selama muddatu tarabbus baqiyah. Jangka waktu penantian masih tersisa. Nah, kenapa? Waalaikumsalam. Karena al-asal pada asalnya baqa hayati. Inikum asalnya baqa hayati. Nah, dia masih hidup gitu. Selama masa pencarian penantian itu dianggap masih hidup. Wa huwa hadzal asal. Nah, karena ijtihad hakim menanti sampai jangka waktu tersebut. Jika jangka waktu habis dianggap mati, berarti dianggap berdasarkan ijtihad selama jangka waktu masih pencarian penantian, berarti dianggap masih hidup. Pada asalnya begitu kan. Nah, fa idzan qadat muddat tarabbusi hakam nabi mauti. Nah, adapun jika memang sudah habis waktu penantian, maka kita menghukumi kematiannya. Naam. Dan kita membagikan tarikahnya. Tayyib. Ala man kana waritsan minhu hina qidaiha. Kepada ahli waris yang mewarisi darinya ketika waktu penantian berakhir. Thumma in istamarra jahlu halihi fal hukmu baqin. Tayyib. Kemudian setelah kita bagikan tadi, setelah berakhir waktu penantian kita bagikan kan harta yang dia tinggalkan kepada ahli warisnya yang ada. Kemudian setelah itu kita melihat keadaan selanjutnya. Jika berlanjut keadaannya tidak diketahui, tetap tidak ada berita, ya al-hukmu baqin. Hukmu baqin. Jadi hukum tetap seperti itu. Sesuai dengan pembagian warisan saat difonis kematiannya. Wa in tabayyana annahu mat qabla dhalik. Dan jika ada kejelasan setelah itu bahwa ternyata dia itu sudah mati sebelum itu rupanya. Sudah mati sebelum apa? Sebelum waktu penantian berakhir ya, au ba'dahu, atau diketahui bahwa ternyata dia itu mati ya selang waktu setelah waktu penantian berakhir. Jadi ketika waktu penantian berakhir dia belum mati, selang waktu setelah itu baru kemudian mati. Ada kejelasan hadza au dzak famaluhu liwaratsatihi hina mautih. Maka hartanya untuk ahli warisnya ketika dia mati. Yakni di ditentukan siapa ahli warisnya ketika dia meninggal, ya, berdasarkan info valid yang datang itu bahwa ternyata dia mati, ini waktunya. Dilihat siapa sebenarnya ahli warisnya saat itu. Wa in tabayya annahu hayyun famaluhu lahu. Dan jika ada kepastian bahwa ternyata dia masih hidup, famaluhu lahu, maka hartanya dikembalikan padanya, tetap miliknya. Na'am. Wa mata tabayyana anna warasatahu hinan qidwa'il muddati la yastahiquna irsah raja'a alayhi min man yastahiquhu bi'aynihi in kana baqiya aw badalahu in kana talufa min mithli mithlai aw qimati ma taqawwam aw badalihi bi'aynin in kana baqiyan aw badalihi in kana talifan tayyib in kana talifan min mithli mithlai aw qimati ma taqawwamin li'annahu qad tabayyana annahum la yastahiquna. Na'am. Nah, kapan saja ada kejelasan bahwa warasahnya ketika berakhirnya waktu penantian ternyata mereka itu la yastahiquna irsah, mereka tidak berhak mendapatkan warisannya, raja' alaihi man yastahiquhu, man yastahiquhu, yang berhak mendapatkan warisan itu, raja' alaihim, merujuk, mengambil dari mereka, alladzina yastahiqquna itu. Faham? Raja' alaihim artinya kembali ke mereka untuk mengambilnya dari mereka. Naam. Yakni bi'ainihi in kana baqiyan, yakni mengambil harta itu sendiri, bendanya, hartanya. Hartanya bi'aini. Naam. Kalau harta itu masih ada. Naam. Au badali. Nah, atau dengan badalnya, gantinya, in kana talifan. Kalau harta itu sudah rusak, sudah musnah, sudah tidak ada, berarti yang diambil adalah gantinya, diganti oleh mereka yang senilai begitu. Ini min mithli mithliyin au qimati mutaqawwamin. Au qimati mutaqawwamin. Nah, mithli-mithli yakni yang semisal. Artinya kalau itu benda dan ada benda yang semisal, berarti diganti dengan benda juga, bukan uang gitu. Faham? Mithli-mithli artinya dengan benda yang serupa, yang semisal. Jika memang ada yang semisal dengannya. Ya. Nah, au qimat mutaqawwam atau berupa nilai, ya, harta yang bisa dinilai dengan uang. Jadi nilai berapa harganya begitu, kimahnya, ya, nilainya dalam bentuk uang berapa. Nah, jika itu dijual harganya berapa, nah, maka dia bayar senilai itu gantinya. Naam, li'annahu qad tabayyana annahum la yastahiqunahu, karena sungguh telah jelas bahwa mereka tidak berhak. Jelas? Naam. Kita ambil satu contoh amal masail mafqud. Amal masail mafqud. Jika mati mewaris mafqud di mudah terabus, fa'amal lahu masalah hayat dan masalah maut, dan hasil akul adad yang qasimu alaihima, fawal jamiatu faksimhu ala kulli masalah liukhraj juz'u sahmihima, wa tudrabu bihi nasiba kulli warisin minha. Tayyib. Apabila mewaris mafqud, pewaris al-mafqud itu meninggal, fi muddati tarabbus, di masa penantian, tayyib, maka kerjakan untuknya masalah hayat, masalah yang dianggap dia hidup, atau masalah maut, tayyib. Jadi muwarith, ya, pewaris al-mafqud. Jadi mafkud kan masih dalam penantian. Apa? Penantian. Belum difonis mati. Ternyata ada pewarisnya yang meninggal. Ya. Maka dibagi warisan mayit ini. Nah, bagaimana bagiannya dia? Kalau dia dianggap sudah, bagaimana pembagian warisannya? Kalau dia dikerjakan dua masalah hayat, yakni kalau dia dianggap masih hidup, Wa masad maut, kalau dia dianggap sudah mati. Naam. Wa hasala aqallu adadin yang qasimu alaihima, dan wa hassil ya, fa'mal lahu mas'alat hayat wa mas'al maut, wa hassil aqall adad yang qasimu alaiha. Naam. Wa hassil, kita atofkan kepada fa'mal. Fa'mal, kerjakan. Wa hassil, dan hasilkan. Aqalla adadin, wa hassil aqalla adadin yang qasimu alaihima, dan hasilkan angka terkecil yang bisa terbagi kepada dua masalah itu. Fahuwal jami'ah, maka itulah al-jami'ah. Itulah masalah yang menggabung keduanya, menggabungkan keduanya. Kemudian faksimhu ala kulli mas'alatin. Nah, kemudian bagikan al-jami'ah tadi, bagikan, dibagi atas setiap masalah. Liyakhruja madha? Juz'u sahmiha. Naam, liyakhruja juz'u sahmiha. Naam, agar keluar juz sahamnya. Tayyib. Wa tadrib bihi. Naam. Wa tadriba bihi, naam, liyakhruja juz sahmiha. Wa tadriba kulli warithin minha. Tamam. Liyakhruja juz sahmiha wa tadriba bihi nasiba kulli warithin minha. Dan agar kamu mengalihkan dengannya nasib setiap ahli waris darinya. Ini model ini pernah kita lewati sebelumnya. Nah, sehingga ini insyaAllah lebih mudah. Contohnya, Falau halakat imra'atun an zawjin ukhtain syaqiqatain ihdahuma mafquda, famasatul hayati ta'ulu ila sab'ah, lizawjin nisfu thalatha, ulil ukhtain thulusani arba'ah, famasatul mauti hina min athnain, lizawjin nisfu wahid, ulil ukhtin nisfu واحد وبين المسألتين تباين فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ 14 وهو الجامعة فاقسمها على مسألة الحياة 7 يكون جزء سهمهما 2 واقسمها على مسألة الموت 2 يكون جزء سهمهما 7 والأضر في حق الزوج والأخت حياة المفقودة. طيب kita ambil satu-satu panjangan. Jadi ini imra'a halakat an zawj wa ukhtain syaqiqatain. Zawuj ukhtain syaqiqatain, ihdahuma mafqudah. Salah satu dari ukhtain syaqiqatain itu, salah satunya hilang. Kita buat sekarang mas'alatul hayati. Kita buat mas'alatul hayati. Naam. Fa mas'alatul hayati berarti زوج أختين شقيقتين. نعم أختين شقيقتين. يا نواجهني أخت شقيقة بقيدو يا شقيقة. زوج itu kodenya apa? Jim. Nah. Mata agak bawah. Syaqiqah. Nah. Zauj kam lahu? Nisf. Ushain syaqiqatain dianggap masih hidup ini. Masalah tu hayat. Berarti tu thuluthan. Masalahnya berapa? 6. Baik. Berarti li zawj nisf thalatha. Li ukhtain syaqiqatain wahid. satu. Sita ala thalatha. Ithnain, ithnain fi ithnain, ithnain, ithnain fi ithnain. Arba'ah. Yakni ithnain, ithnain. Tamam? Arba'ah. Arba'ah itu berarti kan dua-dua. Nah. Kita hitung. Naam. Satu, tiga tambah dua, lima tambah dua, tujuh berarti. Ta'ul ila sab'ah. Naik ini. Naik masalahnya. Terjadi aul, iya. Naam, karena saham lebih banyak daripada masalah. Selesai. Kemudian masalatul maut. Masalatul maut berarti sama, kita anggap ini zawuj. Ini ya. Nah. Masalah zawuj, kemudian ini zawuj, kemudian ukht, kemudian ini enggak ada ini. Nah. Sini ini dianggap kosong. Kan ini yang dianggap mati kan? Nah, jadi adanya hanya zawuj dengan ukht syaqiqah. Nah. Ah. Kam li zawj? Nisf. Iya. Jadi misalnya kita buat di sini zawj, kemudian di sini ukht syaqiqah. Naam, ini dapat nisf. Kemudian ukht syaqiqah nisf. Ah, berarti masalahnya berapa? Ini kalau enggak ditutup langsung anu ya. Masalahnya berapa? Empat. Arba. Ya. Nah. Kita sudah selesai ya. Rasul hayati ta'ula sab'a. Lizzawjin nisf thalatha. Walil ukhtanish thuluthan arba. Arba itu dua dibagi dua. Dua-dua. Nah. Masalah tumat mithnain. Masalah mithnain. Kenapa arba? Dua. Karena bisa dibagi dua semuanya. Hah? Wa mas'alatu al-maut min ithnain. Berarti dua. Oh, ini mengganggu ini. Kenapa hilang tintanya? Habis pakai ditutup gitu. Tamam. Kam li zawj? Wahid. Li ukht syaqiqah? Wahid. Ini kosong karena meninggal. Kan begitu. Naam. Ah. Berarti kita mau mengambil mencari al-jami'ah. Naam. Wa bainal mas'alataini tabayun. Lihat nih. Angka 7 sab'ah dengan ithnain. Bainahuma madha? Tabayun. Kalau tabayun apa? Dikalikan. Naam. Fadrib ihdahuma fil ukhra tablughu 14 wa huwa al jami'ah. Berarti jami'ahnya berapa? 14. Ini al-jami'ah. Naam. Ini masalatul hayah. Ini al-maut. Tamam. Faksimha ala masalatil hayati. Faksimha ala mas'alatil hayati sab'atin yakun madha? Yakun juz'u sahmiha ithnain. Ya, kalikan jami'ah itu bagikan jami'ah itu ke mas'alatil hayah yaitu sab'ah, maka juz sahamnya dua. Ini kita mau ngambil juz saham untuk al-hayah, mas'alatil hayat, yaitu 14 bagi 7. Juz sahamnya berapa? Dua. Dua ini kita tulis di atasnya. Ini di atas masalatul hayat ini. Nah. Kemudian juz saham masalatul maut waqsimha ala masalatil maut itsnain yakun juz'u sahmiha sab'atan. Tamam? 14 bagi 2 tuh 7. Nah, sab'ah. Hah. Baik, sebelum kita lanjut, kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya untuk masalatil hayah. Nanti kalau kita buat dua ya. Nah, ini yang masalatul hayat, misalkan ini al-maut. Ha? Coba kita hitungkan ini, nih yang hayat 2 kali 7 kan 14 ya jami'ahnya. 2 kali 3 berapa li zauj? 6. Li ushaqiqatain du? Apa? 2, 2 kali 2? 4. Yang satunya lagi 2 kali 2 4. Jadi pada masalatul hayat ya masalahnya 14 untuk zauj 6 untuk syaqiqah masing-masing 4. Untuk masalatul maut ini juz sahamnya tadi 7. Nah, 3 kali 2 14 ketemu jami'ahnya. Kemudian berapa untuk zauj di masalatul maut? 7 kali 1 tuh 7. 7 fi 1. Li asyakikah sab'a fi wahid sab'a. Nah, untuk syakir yang ini kan sudah dianggap meninggal ya, tidak ada. Tayyib, kita lihat di sini ya, kata syekh wal adarru fi haqqi zawji wal ukhti ya hayatul mafqudati, yakni bagian yang paling kecil, bagian yang paling kecil bagi hak az-zawj dan al-ukht. Kita lihat yang mana yang lebih kecil bagiannya. Hah? Masalatul hayat atau masalatul maut? Hah? Masalatul hayat atau masalatul maut? Lihat nih, az-zawj di masalatul hayat dapat 6, di masalatul maut dapat 7. Ukhsyaki kalau di masalah al-haya dapat 4, di masalah al-maut dapat 7. Berarti al-adhar yang paling kecil masalatul hayat. Jelas? Naam. Wal-adharu fi haqqi az-zawj wal-ukht hayat al-mafqudah, yaitu dianggap al-mafqudah masih hidup masalah hayat, sehingga masing-masing ukhsyaki kalau hanya dapat 4. Fa'atihima nasibahuma, maka berikan masing-masing keduanya bagiannya masing-masing min masalatil hayati, dari masalah al-hayati. Berarti berikan li zawj berapa? 6. Ushaqiqah dapat 4. Ushaqiqah yang satunya lagi dapat 4. Ini yang kita berikan. Ini yang kita berikan. Ini yang kita perlakukan. Naam, ikra falizawj. Falizawji salasa fi tsnaini bi sittah walil ukhti ithnan fi ithnaini bi arba'ah wa yuqafu lil mafqudah arba'ah fa in tabayyana annaha tastahiqquha fa hiya laha wa illa falil zawji minha wahidun walil ukhti thalatha. Falil zawji thalathatun fi ithnain bi sittatin walil ukhti ithnani ithnain bi arba'atin. Ini sudah kita hitung tadi. Falil zawji thalatha fi ithnain. Thalatha fi tsnain maksudnya thalatha dikali dengan jussah sahm, hasilnya apa? Sitta. Nah, walil ukhti tsnan, lil ukhti tsnan fi tsnain arba'ah. Tamam. Ini masalatul haya, masing-masing dapat 4. Nah, kemudian disimpankan untuk al-mafqudah, untuk al-mafqudah. Kam? Yukaful al-mafqudah kam? Arba'ah. Ini. Ini kan orangnya tidak ada. Kita anggap dia hidup, tapi orangnya tidak ada. Jadi disimpankan. Paham? Ini syaqiqah mafquda ini kalau kita tambah. Ini mafquda ini kan? Ini mafquda ini. Nah. Iya kan? Ini mafquda. Jadi empat ini disimpan, orangnya tidak ada kok. Nah, itu maksudnya. Wadhila? Fa in tabayyana annaha tastahiqquha, jika ada kejelasan bahwa dia memang berhak mendapatkannya, fahiyalaha. Artinya, ternyata kemudian betul-betul muncul orangnya hidup, ya sudah. Ambil. Selesai masalah. Wa illa, jika tidak, ternyata mati. Falizzawji minha kam wa wahidun walil ukhti thalatha. Kalau ternyata ini mati, berarti kan yang jadi ini, yang sebelah, yang al-maut. Ya. Berarti li zauj berapa harusnya? Kan 7, padahal tadi baru dapat 6. Berarti ambilkan dari arba'ah ini berapa untuk menggenapkan 6, menggenapkan 7, Afan? Ambilkan 1. Itu maksud Syekh fali zauji minha, maksudnya min arba'ah. Untuk suami dari 4 yang disimpankan itu diambilkan 1 untuk menggenapkan jatah zauj, jadi 7. Kemudian lil ukht, untuk saudaranya yang hidup ini tersisa 3, jatahnya kan berapa tuh? 7. Tadi baru dapat 4. Jadi 3 diberikan ke dia, jadi 7. Wadih? Dapat ya? Alhamdulillah. Khairan insyaallah, naktafi bihadha. Ini dulu. Nah, kita lanjut besok insyaallah.